Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الآية تالله demi الله wonten ing ajaran Islam sumpah kanggene makhluk manusa lan liyane yen sumpah kedah mawi namane Allah utawi sipate huruf qasam huruf sumpah ana sing nganggo ta tallahi ana sing nganggo ba billahi ana sing nganggo wawu wallahi iki nama Allah utawi sipate Allah wa rabbil ka'bati wa rabbis sama'i wal ard demi pangerane langit lan bumi niki nek manusa sing sumpah kedah ngaten manusa boten kenging sumpah ngangge nama makhluk pamane wajibrila demi Jibril wa Muhammadin demi Muhammad. Mboten kenging. Demi danyang, mboten kenging. Demi cikal bakal, mboten kenging. Minim makruh saged dumugi haram. Yen Gusti Allah, yen sumpah sak kersane Allah. Gusti Allah sumpah nganggo makhluk sak kersane. La yus'alu amma yaf'al. Contone Allah sumpah nganggo makhluk wal fajri demi waktu fajar. Wal asri demi masa ya kena demi waktu asar. Wal laili wasyamsi nek Gusti Allah saged. Nah, niki Gusti Allah sumpah ring ini zate dhewe. Namane dhewe. Tallahi demi Allah. Laqad arsalna sayati teman ngutus ingsun Allah ila umamin marang para umat min qablika saking sadurungira Muhammad. Umat-umat kuno tentu ana utusan sing tak utus. Fazayana mongko nggodho nek basane kiai sepuh mongko maes-maeske. Maes-maesi nggodho lahu marang umam asyaitonu sapa setan. Iblis sak anak putune. Amalahum ing amal perbuatane umam. Fahuwa mongko utawi setan waliyuhum kusing nguasai urusane umam alyama ing dalem donya. Sak jurune urip nang donya setan selalu nguasai urusane para umat. Niki ayat menika ngarem-aremi tasliyah nek cara Arab ngarem-aremi dateng Kanjeng Nabi. Sebab jeneng Nabi le dakwah ki wis tenanan ning umat e do mbleleh. Malah nganggep Quran sing disampaikake diarani ilmu sihir. Ana sing muni ilmu syair pirang-pirang. Ana sing muni kahanah ramalan macam-macam. Kanjeng Nabi disebut sahir, tukang sihir. Syair, tukang syair. Kahin, tukang ramal. Ngene pegelat ini wis top majnun. Nah, Kanjeng Nabi dihadapi umat sing kaya ngono le ngunen-uneni. Lah Gusti Allah ngarem-ngaremi. Nganggo demi Allah. Seliramu ora usah kaget Muhammad. Umat-umat kuno ya wis ana utusan-utusan sing tak utus ning kaum dikuasai setan. Malah tengene Quran juz 7 surat Al-Maidah ingkang sering kula sampaikake. Antawisipun setan-setan carane mecah belah umat Islam. Juz 7 surat Al-Maidah. Lafale cetha. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Innama yuridu syaitanu sayak ge sepuh nek manane angin pestine. Nek kula mboten. Innama yuridu syaitanu ancene setan iblis berkendak karepe setan ayuki abainakumul adawat wal ba'dha sira umat Islam arep dipecah belah ben tukaran adawahku permusuhan cara kudus tukaran no gampang ya ba'dha pencureng-pencurengan carane le mecah belah iblis ringine kita umat Islam fil khamri wal maisir nyebar minuman lan togel totoan wal maisir cetho la sakniki minuman arak pun disulap karo setan tiga epel epel ono sing diarani pil koplo ya macam jenengane macam-macam timbul saka ganja narkoba ya liyane pirang-pirang macam-macam ya. Nonton TV sering sing ketangkep akeh semono lah sing durung ketangkep piro biasanya sing sudah ketangkep itu ya sidik akeh sing ora ketangkep lendelik no kono ngene ketu ono ngene susu barang rumah saya nangon susu ku gak kecekel no lah polisi nek geledah tenanan kecekel tadi lah niku setan sing nyebar lafale cedo inna ma yuridu syaitanu setan sapa iblis sak balane maksudnya apa ben wong Islam permusuhan pertengkaran nek wis do tukaran ndur piye wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish shalah ben manusa iki lali karo Gusti Allah luweh-luweh ora gelem salat terus ayat terakhir tutupane fahal antum muntahun iki nek cara ahli sastra bahasa cara balawa istifham bimaknal amri istifham nganggo makna amar fahal antum muntahun kue gelemari pora lereno nek ora gelem leren tetep pertengkaran umat Islam siji lan meneh nek wis muni nas Quran niku ampun nganggo insyaallah ampun nganggo insyaallah wong Gusti Allah sing dawuh kok insyaallah nek keliru pasti bisane ora tukaran mandek niki carane perjudiane mandek pilih mandek la ngendek nang ngono ku angel dengan hadis diterangake Imam Mahdi ku muncule yen wis ono perjudian minuman wis ora iso dibendung maka Imam Mahdi muncul sing diarani Ratu Adil Imam Mahdi ini kampun dikira pinayah atau ming mboten pancen makhluk manusia dalile saman golek dengan Ibnu Majah Al Mahdiyu min waladi Fatimata hadisun sahih rawahu Ibnu Majah dengan Ibnu Majah Al Mahdiyu tapi Imam Mahdi min waladi Fatimata termasuk anak putune Bu Fatimah la Fatimah binti Rasul hadisnya sahih Al Mahdiyu min waladi Fatimata hadisun sahih rawahu Ibnu Majah nek kagungan hadis Ibnu Majah mangke sampean padosi jadi panjen putune jeng Nabi lahir Imam Mahdi 201 Hijriah. Jadi umur Imam Mahdi saiki piro? Sampan sudah 1100 selangkung disudah 201 Hijriah. Nah Imam Mahdi wonten ing alam gaib. Niki ampun gumun ya teng alam gaib niku ampun gumun. Kaya Nabi Isa ngeten iki teng langit. Nabi Isa niku dereng wafat. Mulane ana tanggalan-tanggalan wafate Nabi Isa niku keliru niku. Niki keliru cara pandangan Islam. Keliru. Nabi Isa niki teng langit sab kalih. Dalile barro wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhuma lahum bi min ilmin illa tiba'an wa ma qataluhu yaqina. Wong Yahudi ora mateni Nabi Isa tenan, barro fa'ahu Allahu ilaihi, ning Nabi Isa dirafa. Surat An-Nisa juz 6 dicateti ngene Quran dicateti. Mangke nek pun ketemu nek gak iso cara Arab maknane sing bahasa Indonesia. Nek gak iso bahasa Indonesia sing cara Jawa. Kadang-kadang gak iso bahasa Indonesia, bahasa bahasa Inggris. Nalika kula ketamunan tamu saka Australia jenengane Paul. Paul umur-umure 70 tahun. Cuma sayange ndekne dak iso bahasa Indonesia, dak bisa bahasa Arab, isane bahasa Inggris. Lah kula bahasa Inggris meng sithik-sithik tok, anggon. Please, ngono ndak nang please. Ngapeng mak nawani ngombe ku piye? Ngombe rak reti angger gelas tak ombe. Please, ngono ndak blas please blas please ndek paham. Nah. Terus tak wei Quran sing terjemahan bahasa Inggris kula nampi hadiah saking Saudi Arabia. Terus tak kon maca. Nangane ayat sing nerangake wa ma qatalu yaqina barrafa ilaihi. Andene ndek good good. Aku ngerti good apa bagus bagus ngono agarane sithik-sithik tapi iso ne. Barang ape mulih njaluk kesan dan pesan. Wis tak kanane right and right. Ya, tulis baca. One, all are not friends that speak as fair. Tak kau nulis, no. Lain nulis keliru tak benar, no. All are not friends that speak as fair. Bukan semua teman itu orang-orang yang berbicara manis kepada kita. Tak kena si Cina. Terus jaluk neh, tambah neh. Aku rasa. Terus, one, two. An oak is not fallen with one blow. Mono. Niki sampean nulis nggih angel. An oak is not fallen with one blow. Pohon jati besar tak akan roboh karena satu tiupan angin. Iman yang kuat tidak akan roboh karena pengaruh situasi. Jaluk maneh. Wah, telu. Yo, tak wae neh. All colors are the same to a blind man. Segala warna adalah sama bagi orang buta. Tadi wong buta aku ditambeni ireng ya gelem, bathik ya gelem ora apa-apa. Apa yang njaluk tak njaluk maneh stop. Kentekan kok. Aku besok nek mara neh piye? Nah niku tenggen kula masuk Islam niku. Njaluk warah. Rukun Qauli Fatihah Tahiyat. Kula layani ini jenane Paul. Paul nah, barang wis masuk Islam jenane Ali Syarif. Takon Ali Syarif, Ali Luhur Syarif Mulyo. Wah, no, good, good, no. Niku, kula isane ku good karo please. Niki, kenate. Jadi sing bisa bahasa Inggris, nah, ini kata nih sing do, mboten saged bahasa Indonesia, kula dudu Quran sing terjemahan bahasa Inggris, ini kula lajeng masuk Islam. Terus kula mbonate nyahadatake yang nembe 50 sekawan, 50 sekawan do gelem masuk Islam niku. Oh, niki mboten kula bom mboten tak syahadat, no. Kula nek dibom mati neraka selawase. Ini masuk Islam senajan dosa gedhe kaya ngapa tapi wis adat nok neraka tapi ana wektune. Nah niku sak. Wangsul datang ayat Quran. Dadi umat kuno niku nggih digodha. Fazayana mas-masine jane digodha karo setan. Dadi ngamal sing elek tapi disulap kaya apik. Kuwi ngatur. Nong donya nih bakal disiksa, no akhirate walahum azabun alim. Lan kedue umam sing digodha setan azabun alim untai siksa sing banget larane. Kim besok neraka. Donyane wis penak, akhirate rekoso. Ngene iki nek matine kafir. Tapi nek kita tetap berusaha piye bisane iso asyhadu. Ya. Nek iso asyhadu niku dosa semono akeke lebur. Dalile Quran. Surat Al-Anfal juz 9. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma wad salat. Kandhane Muhammad wong kafir-kafir ku kandhane anggar gelemari kufure diyuk sepura sekehe dosane bisane mari nganggo asyhadu. Wa ma anzalna lan ora numurunake ingsun Allah alaika ngatese seliramu Muhammad alkitab ing Quran illa litubayyana kejaba supaya nerang-nerangake seliramu Muhammad lahu marang nas marang manusa alladzi ing dawuh ikhtilafu kang padha perselisih sapa para manusa ing dalam ladzi Muhammad Quran tak temurun kering seliramu. Iki ora ana maksud kejaba seliramu kudu jelas-jelasake isi Quran sing diperselisihke dening manusia. Niki termasuk ayat tasliyah ngarem-ngarem. Piye kok ngono kok ngarem-ngarem? Tugasmu ku jelasna Muhammad. Tugasmu ora bertanggung jawab islame umat ora. Angger wis mbok jelasno, tugas rampung. Islam ora Islam dudu urusanmu. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugasmu nyampeake wahyu urusan pelanjeratan ingsun Allah dhewe. Niki ngarem-ngarem iki. Mulane para dai mubalek barang niku tugasnya kok nyampeake. Anggap wis disampeke wis. Umate do gelem manut. Ya syukur ra gelem manut ya ora apa-apa. Ora tanggung jawabe mubalek lan dai mboten. Cuma nek nerangna hukum sing sak benere aja digawe murah-murahan. Nek nerangna hukum sing sak benere. Dene cara serawung, cara dakwah aniki ana tata cara dhewe. Dadi hukum ya hukum. Wa hudan lan dadi pitutuh. Keteranganmu iki kok dadi pitutuh. Wa rahmatan lan ngrahmati liqaumi yu'minun kanggo kaum sing do iman. Dadi calon-calon mukmin bisa dadi wong mukmin tenan. Iki rahmatan. Rahmatan niku ya melas asi nek jeng sepuh kuna limarane melas asi. Rahmatan niku ono tafsir-tafsir ai ihsanan. Gawe bagus. Kulo sering ngubah artine. Rahmate mernahno niku paling gampang difaham. Dadi dirahmati ku dipernahno. Dirahmati Gusti Allah tegese dipernahno. Nggih, carane. Dadi dicara Jawa sing bisa dipaham apa niku langkung kepenak niku. Lah tetelan ora ngowahi bahasane rahmatan tetap rahmat. Nah ini tafsir-tafsir rahmatan ihsanan. Ihsanan itu gawe bagus. Gawe bagus kuwi mernahno. kaya wong mlaku, wong wuto mlaku-mlaku nganti nak tengah ratan, terus sampan inggir ke penora ketabrak, niki namanya rahmatan. Badane nerangake kalih ayat sing ngarem-ngarem jeneng Nabi, lajeng Gusti Allah nuduhake kekuasaan lan kebesarane sing endah-endah. Nyanggo dawuh, wallahu tawi Gusti Allah anzalaiku nemurunake Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu. Bahasane saking langit. Tapi nek sing mlampahe saka mega. Mega nggawa banyu udan kiring. Tapi rene manusa. Iku wis dadi bahasane. Angger ngerti dhuwur ku langit. Nganti turu nok rancam ya langitan. Ora langit tenan langitan durung iki. Wis iki bahasane manusa. Ditirutake Gusti Allah minas sama. Iki. Ya. Sangka mega medun ma'an ing banyu. Dadi medun ka langit. Fa ahya mongko nguripake Allah bi sebab banyu al-ardha ing bumi ba'da ma'dha sause garinge bumi. Ba'dane puso, bumi puso, ora kecipratan banyu, barang ana tetesan banyu dan malah subur. Iki Gusti Allah ngeten iki ampun keliru. Sing nyuburake ora banyune. Sing nyuburake Gusti Allah. Sebab banyu. Ning Gusti Allah bisa nyuburake tanpa banyu. Contone, inna syajaratadz zaqqum ta'amul athim, wit-witan zaqqum, witri. Niku urip nang neraka. Jadi uripe sebab geni. Niki wong kafir le nentang temenanan Muhammad ku goroh ya goroh. Niku bangetan goroh ya orang rasional ngono ku. Niku masalah ana wit-witan urip nok ngene neraka jahanam. Geger wong kafir. Kelirune napa? Dekne mandeng wit-witan mandeng nerakane. Kelirune teng riku. Wong Islam mboten mandeng Gusti Allah. Lho kok iso? Ah Gusti Allah le, bukan ngono. Padha karo manungsa niki kedadian kene napa? Sampeyan pikir ra ketemu niku. Barang sing melik ngriseni timbul dadi manungsa sing ganteng. Nah niki. Ngaten iki Gusti Allah ya dawuh are manungsa fal yang zuril insanu mimma khuliq. Manungsa kudu gelem mikir. Gelem ra gelem kudu gelem mimma khuliq sangka apa manusa diciptakake nek manusa isin Gusti Allah ra isin khuliqa mimma indafik diciptakake saking toya sing metune tersendat-sendat yakhruju min bainis sulbi wattaraid metu sangka iga wekase silanang ngandap susune siwadon metu sing diarani nutfah mani niki dadi mandenge mandeng ring Gusti Allah mulane sampeyan nek mlampah-mlampah kok petuk wit-witan ana cemara godhong kok iso ngono-ngono kuwi ya aja dipanteng godhonge terus langsung ati dikomunikake dihubungke langsung sapa sing gawe. Nah niki ati jawab Allah sing ngecat nek kapan ora ana ngecat godhong cemara kesel lek ngecat niki kok iso ijo terus kuning terus garing nah niki carane terus distel sing gawe Allah dadi nek ana barang-barang endah terus langsung disetel Allah nah niki mangke tumbule jagat makrifat makrifat makrifat ngerti sing sak benere Allah sing gawe inna fi dzalika satamniku tetep ing dalam mengkono kang kasebut la ayatan saiki dadi pertondo anane dina baas barang mati urip maneh tanah tandus iso subur iki dadi tondo dina baas tangine manusa kok kubur gampang rikomi yasmaun kanggone golongan sing padha mirengake sing gelem mikir-mikir mirengake kanthi pikiran badane kekuasaan sing secara umum Gusti Allah nerangake keindahan ning ngene sebagian makhluke ndi wa innalakum lan satemne iku kedue sira kabeh lho kanggo kue kabeh niki namene meleh-melehke tenan wa innaku tenan nek cara ki sepuh setuhune tenan kanggo kue ora kanggo Gusti Allah fil an'ame ing dalam raja kaya kebo sapi wedhus lan liyan la ibratan saya dadi tepo tulodo iktibar terus diterangake manusia ngandel ya ora dak ngandel ra popo Quran wis kadung ngendika nuskikum ngombeni sun Allah ing sira kabeh kowe tak wae umben-umben sing di mbok umben mimma sanging barang fi butunihi kang ana ing dalam pira-pira wetenge an'am an'am ki jamak tapi hi digawe mufrad ngene iki nek maknane mazkur bil an'am metune niki sing endah metune omben-omben mau mimbaini farsin awit antawis teletong teletong nangane wetenge kebu sapi unta wedhus lan liyane iki ana nggon teletong yaiku sing diwadahi babat nggon babat ana teletong wadamin lan getih antarane teletong lan getih metu labanan puan kholison kang bersih saigon kang gumblender lisanipin kanggo wong sing do gelem ngombe puan niki model sampean pelajari sing saestu niki Gusti Allah gawe teletong sing bagan ngisore dure teletong puan dure puan getih dadi puan iki mlaku antarane teletong teletong isore sing dure rupa getih teng riku wonten penghalang alang aling aling sing ora bisa dingerteni wong wabena mahajis bikudratillahi ta'ala sakit Gusti Allah gawe ngono itu terus dikuasai atine manusia sing getih mlaku nangane otot-otot sing poan nangane susu sing teletong manggon nangane babat sampan buka ngoten niki niki luar biasa ngene iki menggoda Quran mungkin akeh sing ora percaya anek dokter-dokter Islam beragama Islam percayane nemen iya anek dokter sing beragama Islam percayane nemen niki duduno Gusti Allah maha kuwasa jadi getih abang rupane ya kotor telitong jelas kotore rupane ijo terus ana banyu liwat antarane telitong lan getih kok iso putih liputi ora semburat getih nek ana puan susu semburat abang berarti ana kesalahan teknis iku teko sing kon under delay kan sing rusak niki niki endah mboten cilian lan kula jenengan sering ngombe diteruske Wa min samaratin nakhili lan saking buah-buahan kurma. Wal a'nabi lan buah-buahan anggur. Apa sebabnya sing dibahas kok kurma anggur ora klopo? Mun Saudi Arabia ne klopo ora pati ono. Atau ora ono sing kon kota sing ono kurma anggur. Lah Quran ditampa pisanan nang Mekah nang kono sing dikenal anggur karo kurma. Mulane dienggo contoh anggur karo kurma nakhil, kurma anap anggur. Sangka kurma lan anggur tatakhiduna do gawe sira kabeh minhu saking samaratin nakhil wal anap sakaron ing arak sing mendemi. Dikandakno. Ono sing dienggo arak mendemi. Wariskon hasana lan rizki sing bagus. Ono sing dienggo ono coka, ono sing dienggo sing enak-enak niku. Inna fi dzalika satemene iku tetep ing dalem mengkono kang kasebut la ayatan saya tidak dipertondo liqaumi yaqilun kanggo kaum yaqiluna kang padha ndiangen-angen sapa kaum. Lah niki perlu dimengerti. Lho arak ku jarene barang haram. Ngeten. Temurune Quran niku berangsur-angsur ngantos 13 tahun. Berangsur-angsur nah ngantos 13 tahun. Larangan arak niku mboten seketika haram mboten. Larangan pertama nalika para sahabat do ngombe arak. Nah, nalika do ngombe arak do mabuk. Nanti ceritane Sayyidina Umar maca qul ya ayyuhal kafirun mestine la a'budu ma ta'budun lane dibuang. A'budu ma ta'budun. Nah, lali sangka mabuk. Lajeng wonten larangan tapi mboten keharaman. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nek kowe jek mendem aja salat dike. Dadi ngombene jek oleh. Tapi nek nuju mendem aja salat dike. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ki namung saran. Haram mboten. Terus temurun sing nomor loro yas'aluna ka anil khamri wal maisir. Sahabat tetakon khamr arak lan totoan niku dispundi? Tetakon kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Arak ku dosa gedhe tapi ya ono manfaate. Manfaate seger. Totoan, totoan itu ya ono madarate sing kalah, ono untunge sing menang. Oh, niki. Niki keterangan Quran juz loro. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Cuma perbandingane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemlaratane luwih gedhe tinimbang manfaate. Merupa manfaate totoan sithik. Piye manfaate? Sing menang bunga. Tapi antara sing menang karo sing kalah, akeh sing kalah. Ora ana totoan akeh sing menang tok ana. Nek akeh sing menang blandare bangkrut. Nah niki, mesti akeh sing kalah. Mau niki. Niki temurun sing kaping kalih. Temurun sing kaping tiga sing kula waca kala wau. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu azlamu rijasum min amali syaitani fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Saiki dilarang kudu mbok singkiri. Niki terus haram saiki. Lah keterangan niki sing teng ngene ayat niki sadurunge ana keharaman. Oh ne. kersane makke dadi faham kok oleh nggawe arak niki nalika dereng wonten putusan haram liwat dawuh Quran. Lah saniki mpun putusan terakhir haram. Nah, duking riki wa auha rabbuka ilan nakhli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ya fi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnada 'asik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sahbihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqo haqqo wa sunnat tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.